Yo. Tahu lagunya ya? Ruta Nirwana, CCS Audio, Art Media, Popo, Motiva. Yang kemarin ku melihatmu, kau sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Bisa, ayo. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Sudah iya. Ini.